kau hidup dengannya. Jika kau rasa itu bahagia, jangan pernah kau hiraukan aku, karena aku bisa lanjutkan hidupku sendiri. Karena aku mampu tegarkan hati.